kasih dia. Kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi danau ku hijau nan damai selalu. Nun di sanalah tempatku bertemu aku dan bahkan daya masa takkan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian dan murni kini yang jadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Dengan lagu dendang.